keluar sebelum mengalami kontraksi, maka tidak disebut sebagai nifas. Kita bisa kasih bahasa lain adalah sudah pembukaan. Sudah pembukaan, pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 1, kemudian keluar darah, maka dia berstatus sebagai wanita yang nifas. Baik, karena itu ketika ada wanita yang sudah mengalami kontraksi, sudah pembukaan 1, pembukaan 2, dan seterusnya, kemudian keluar cairan, tapi dia bukan darah, berarti masih wajib sholat ataukah tidak? Masih wajib sholat. Atau ketika dia keluar darah, tapi belum ada tanda-tanda pembukaan. Belum ada kontraksi, tapi keluar darah. Ini juga tidak disebut sebagai darah nifas. Karena belum ada talak, belum ada kontraksi. Intinya disebut sebagai darah nifas, jika yang keluar bentuknya adalah darah, bukan ketuban pecah, bukan cairan bening yang lainnya. Yang kedua, keluar dalam kondisi sang ibu sudah mengalami pembukaan atau sudah mengalami kontraksi. Baik, ini pendapat yang lebih kuat. Saya hapus untuk pendapat yang kedua. Berikutnya tentang batas akhir nifas. Batas akhir nifas di buku disebutkan la hadda li aqallin nifas li'annahu lam yarid fihi tahdid faraja'a fihi ilal wujud waqad wajada qalilan wa kathiran. Bagian yang ketujuh. Betul. Sekarang bagian yang keenam, al-mas'alatu sadisah. Kita bahas al-mas'alah as-sadisah. Ini sudah? Sudah ya? Yang terakhir yang keenam dan kita masuk yang ketujuh. Oh ya, baik. Ini kita selesaikan dulu kalau begitu ya. Jadi terkait batas akhir, maka di sini ada dua ya. Pertama adalah batas minimal. Yang kedua, batas minimal. Yang kedua, batas maksimal. Untuk batas minimal, kata penulis tidak ada. Nggak ada batas minimal. Sehingga selama darah itu keluar, maka terhitung nifas. Sedangkan untuk batas maksimal, pendapat yang dipilih oleh penulis adalah arba'ina yauman, selama 40 hari. Sudah, kemudian di sini dikasih catatan, jika dalam rentang 40 hari, darah putus, maka terhitung suci. Baik. Ini sedikit kita mengulang pelajaran tentang masalah nifas. Selanjutnya, kita akan beralih ke al-mas'alatus sabi'ah. Pembahasan yang ketujuh. Di pembahasan yang ketujuh, penulis akan membahas tentang damul mustahadhah. Darah istihadhah. Darah istihadhah. Istihadhah itu bahasa lainnya mirip haid gitu ya. Mirip haid. Istihadhah artinya dianggap haid. Makanya disebut istihadhah karena dia mirip haid. Kita bisa memahami bahwa darah wanita ada tiga macam ya. Ada tiga. Pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadhah. Haid, nifas, istihadhah. Dua ini sudah kita jelaskan batasan dan hukum yang berlaku. Selanjutnya kita akan bahas yang ketiga, yaitu darah istihadhah. Hukum yang berlaku pada haid sama dengan hukum yang berlaku pada nifas. Sehingga wanita yang mengalami haid, statusnya sebagaimana wanita yang mengalami nifas, nggak boleh sholat, nggak boleh melakukan hubungan, dan seterusnya. nggak boleh puasa. Sementara wanita istihadhah berbeda dengan haid dan nifas. Karena hukumnya berbeda, maka sangat penting untuk bisa memahami apa perbedaan antara istihadhah dengan nifas. Sebagaimana kita telah membahas hal yang seperti ini terjadi pada mani dan madhi. Hukumnya berbeda. Kalau mani ini tidak najis, tapi menyebabkan mandi besar. Kalau madhi ini najis dan tidak dan cukup wudu, ya, tidak mandi besar, wudu. Orang ketika tidak bisa membedakan antara madhi dengan mani, akhirnya setiap keluar madhi, mandi. Keluar madhi, mandi. Padahal aslinya itu bukan mani, tapi itu madhi yang dia tidak perlu untuk mandi, tapi cukup mencuci kemaluannya, kemudian berwudu. Baik, makanya pelajaran seperti ini penting untuk dikenali, karena ini adalah hal yang pasti terjadi pada manusia yang normal, sehingga kalau orang tidak tahu, maka efek sampingnya tadi, dia tidak bisa menudukkan sesuai dengan posisinya. Banyak remaja yang dia kenal kalau mani itu harus wajib mandi, kadang ketika keluar madhi, dia merasa itu mani, akhirnya dia mandi. Ada juga yang dia agak cuek ya, ketika keluar mani, nggak mau mandi, ya, tapi dia sholat dan seterusnya. Makanya sekali lagi sangat penting untuk bisa memahami seperti ini, agar kita bisa memposisikan sebagaimana hukum yang berlaku. Baik, kita akan bahas tentang istihadhah. Apa itu istihadhah? Istihadhah adalah darah, di sini penulis sudah menyebutkan definisinya. Al-istihadhatu sailanud dam fi ghairi waqtihi ala sabilin nazif min irkin yusamma adil. Istihadhah adalah keluarnya darah, tapi di luar waktu haid. Ala sabilin nazif, di mana dia keluar secara tiba-tiba, min irkin dari pembuluh darah yang pecah, yang disebut dengan adil. Ini ada istilah kedokteran yang saya nggak ngerti ya, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Intinya kita bisa menangkap satu kesimpulan bahasanya istihadhah adalah darah yang keluar di luar waktu haid atau nifas. Darah yang keluar di luar waktu haid atau nifas. Nah, kemudian penulis mengatakan, wadamul istihadhah yukhalifu damal haydi fi ahkamihi wa fi sifatihi wa huwa irqun yanfajiru fir rahm. Darah istihadhah itu beda dengan darah haid, baik terkait hukumnya maupun cirinya. Dan ini merupakan darah dari urat atau dari pembuluh yang memancar di rahim. Sawa'un kana fi awqatil haydi aw ghairihi wa huwa la yamna'us shalah wala siyam wala al-wudu. Baik dia keluar di waktu haid atau di luar waktu haid, dan ini tidak menghalangi sholat, tidak menghalangi puasa, dan tidak menghalangi untuk hubungan badan. Li'annaha fi hukmi tahirat. Karena wanita yang mengalami istihadhah, statusnya sama sebagaimana wanita yang suci. Baik, ini tentang definisi istihadhah. Selanjutnya kita akan memberikan beberapa mukaddimah untuk bisa memahami istihadhah ini dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti yang kita ketahui bahwa terkadang darah yang keluar dari wanita itu tidak stabil. Karena tidak stabil sehingga membuat si wanita ini bingung. Kadang suaminya juga ikut bingung. Akhirnya mau tanya ke ustadz, bingung juga, malu ya. Sehingga semuanya serba bingung. Dan Ada beberapa jamaah yang kadang bertanya ke saya tentang masalah darah kayak gini. Saya sendiri juga kesulitan untuk bisa memahami ini masuk haid ataukah istihadah. Karena itu betul sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah mengatakan, "Ma kathu fil haidi tis'a sinin." Aku belajar serius tentang masalah haid itu selama, Masya Allah, 9 tahun. Ini kita bicara kelas Imam Ahmad. Belajar masalah haid selama 9 tahun. Sehingga para suami, ya, mereka tidak boleh malu untuk belajar seperti ini. Kalaupun istrinya tidak tahu teorinya, ya, suami kalau tahu teorinya bisa memberikan jawaban kepada istrinya. Tayyip. Kita lanjutkan. Ada beberapa kaidah yang bisa kita jadikan sebagai acuan pertama dalam memahami masalah istihadhah. Kaidah dalam masalah haid dan istihadhah. Pertama, hukum asal darah yang keluar dari wanita adalah haid. Ini hukum asal. Dan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Yas'alunaka anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang al-mahid. Wa yas'alunaka anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid. Al-mahid maksudnya adalah waktu haid. Qul, katakanlah, huwa adhan, haid itu kotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Karena itu, hindarilah wanita fil mahid di bagian keluarnya darah haid. Sehingga ini menunjukkan bahasanya ketika keluar darah, maka itu adalah darah haid. Hukum asal darah yang keluar dari wanita adalah haid. Tayyip, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam masalah penentuan istihadhah, penentuan haid atau istihadhah, tidak dikembalikan kepada ilmu kedokteran. Tidak dikembalikan kepada ilmu kedokteran. Kenapa? Karena ini kembali kepada standar syariat. Sehingga permasalahan menentukan darah itu bukan masalah kesehatan, tapi masalah batasan hukum. Apa dalilnya? Ada sebuah hadis yang bisa kita jadikan sebagai dalil. Hadisnya disampaikan oleh Ummu Atiyah. Beliau pernah mengatakan, "Kunna la na'uddu sufrah wal qudrah ba'da tuhri syai'a." Dulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap sufrah dan tuhrah yang keluar itu sebagai bagian dari haid. Kata Ummu Atiyah, beliau mengatakan. Kita kopikan di sini. An Ummi Atiyah, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, "Lam nakun nara sufrah wal qudra syai'a." Kami dulu menjadikan sufrah dan qudra itu bukan bagian dari haid. Dalam riwayat yang lain ada keterangan ba'da tuhri, setelah suci. Ba'da at-tuhri, setelah suci. Kun la la nara at-tariyah minas sufra wal qudrah ba'da tuhri syai'a. Baik, kita coba kopikan teksnya. Nah, ini ada ketemu ya. Dari Ummu Atiyah dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, Kami tidak menilai kudroh dan sufroh setelah suci sebagai bagian dari haid. Jadi kata Ummu Atiyah, sufroh dan kudroh setelah suci bukan haid. Baik. Apa yang dimaksud dengan sufroh? Sufroh adalah cairan kekuningan. Apa yang dimaksud dengan kudroh? Kudroh adalah cairan keruh. Nah, kata Ummu Atiyah, sufroh dan kudroh itu ada dua. Sufroh dan kudroh itu ada dua. Dari penjelasan Ummu Atiyah, kita bisa mengambil kesimpulan, sufroh dan kudroh ada dua. Pertama, keluar tanpa putus, sehingga dia nyambung, tanpa putus artinya nyambung, dengan darah haid. Keluar tanpa putus atau nyambung dengan darah haid, kata Abu. Maka ini dihitung haid. Yang kedua, keluar setelah putus haid. Keluar setelah putus haid, maka ini bukan haid. Ini hukum terkait sufroh dan kudroh, ada dua. Maksudnya bagaimana, Pak? Kita bisa perhatikan, sufroh dan kudroh itu zatnya sama. Ya, cairannya sama, cirinya sama. Ketika dia keluar, nyambung dengan haid, dihitung haid. Ketika dia keluar setelah putus haid, bukan haid. Padahal zatnya sama. Artinya kalau kita menggunakan pendekatan ilmu medis, sufroh dan kudroh jenis pertama dan yang kedua ini secara unsur bisa jadi sama. Cirinya sama. Tapi yang satu dihukumi haid dan yang satu tidak dihukumi haid. Baik. Ini terkait masalah penentuan istihadah. Sehingga tidak berlaku teori seperti ini. Kamu kalau mau tahu itu istihadah atau tidak, coba kamu periksakan ke dokter kandungan. Tidak berlaku seperti itu. Kenapa? Karena permasalahan batasan haid dan tidak itu bukan kembali kepada ilmu medis, tapi kembali kepada batasan syariat. Nah, selanjutnya mukaddimah yang ketiga. Tadi kita memberikan baru dua mukaddimah ya, atau dua kaidah satu. Ini kaidah yang kedua. Yang ketiga, bahwa wanita dibagi dua. Wanita itu ada dua macam. Pertama, wanita yang haidnya normal. Haid normal itu dalam arti ya, cairan darah atau darah putus atau ada masa darah berhenti. Ada masa darah putus atau berhenti. Ada yang kedua yang haidnya abnormal. Lebih dari normal ya. Di sini kebalikannya, tidak ada masa darah berhenti. Sehingga darahnya keluar terus. Keluar terus. Bahkan sampai satu bulan penuh itu keluar terus. Baik. Nah, untuk jenis wanita yang pertama, yaitu yang haidnya normal, ada masa darah berhenti, ya. Maka di sini berlaku hukum, selama ada darah, tadi sudah kita punya standar ya, hukum asalnya haid. Meskipun panjang. Misalnya ya, seorang gadis, dia mengalami haid. Ya, mungkin 7 hari atau 8 hari. Dan itu jadi rutinitasnya. Sampai dia menikah. Ketika dia menikah, ada intervensi dari luar. Mulai dari suntik tetanus ya, anti tetanus, ya, vaksin, kemudian nanti belum suntik-suntik yang lainnya, kemudian juga dari pernikahan terjadi hubungan badan, lalu ada intervensi benda yang masuk ke dalam rahimnya, akhirnya menyebabkan haidnya itu berubah, geser dia. Nah, ketika haid itu geser, terkadang pergeserannya tidak drastis. Ya, paling biasanya 8 hari, sekarang jadi 10 hari, jadi 12 hari, dan seterusnya. Meskipun lama, selama ada masa darah berhenti, maka dia dihukumi sebagai wanita yang haidnya normal, sehingga setiap ada darah yang keluar, hukum asalnya adalah haid. Kecuali pada satu kondisi, yaitu ketika darahnya keluar lebih dari 15 hari. Sudah? Sehingga di sini, untuk wanita yang normal, selama ada darah, maka hukumnya hukum asalnya adalah haid, kecuali jika darah keluar lebih dari 15 hari. Sebagaimana dulu pernah kita sampaikan, batas maksimal haid adalah 15 hari, agar orang tidak mengalami haid lebih dari setengah usianya. Agar wanita tidak mengalami haid lebih dari setengah usianya. Baik. Yang kedua adalah wanita yang haidnya abnormal. Sehingga tidak ada masa berhenti. Atau sebelumnya, jika darah keluar lebih dari 15 hari, maka yang keluar lebih dari 15 hari itu adalah istihadhah. Yang keluar lebih dari 15 hari itu adalah istihadhah. Nah, selanjutnya untuk orang yang haidnya abnormal. Atau sehingga misalnya begini. Ada wanita yang setelah dia lahir anak pertama, lalu KAPI. KAPI suntik. Ada intervensi. Atau KB menggunakan IUD. Ada intervensi. Nah, kadang karena ada intervensi, akhirnya menyebabkan siklus haidnya jadi amburadul, gak karuan. Sampai ketika haid keluar darah itu 20 hari. Maka yang 15 hari terhitung haid, yang 5 hari sebagai istihadhah. Sekarang yang haidnya tidak normal. Haidnya tidak normal ini keluar terus. Keluar terus dan tidak ada masa darah berhenti. Maka di posisi ini berarti dia berstatus sebagai wanita mustahadhah. Wanita mustahadhah ini nanti punya hukum khusus. Baik. Nah, untuk wanita mustahadhah ada banyak hukum yang berlaku di situ. Yang pertama adalah bagaimana cara dia menentukan haid. Karena darahnya keluar terus. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika mengalami istihadhah. Bagaimana cara dia menentukan itu haid? Dan apa yang harus dilakukan ketika mengalami istihadhah? Kita akan bahas yang pertama. Ada beberapa kumpulan hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, dan kalau kita baca ada sekitar 5 ya. 5 hadis di mana Al-Hafidh Ibnu Hajar menjadikan 5 hadis ini sebagai dasar utama dalam menentukan apakah ini istihadhah ataukah bukan istihadhah. Kita akan kopikan hadis itu ya. Yang pertama adalah hadis dari Aisyah bercerita tentang Fatimah bintu Abi Hubaysh. 5 hadis di Bulughul Maram. 5 hadis di Bulughul Maram tentang istihadhah. Karena semuanya cerita tentang istihadhah. Hadis yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis Aisyah, di situ diceritakan hadis Aisyah. Hadis tentang Fatimah bintu Abi Hubaysh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Fatimah binta Abi Hubaysh kanat tustahadu. Sesungguhnya Fatimah bintu Abi Hubaysh mengalami istihadah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi damun aswad yu'raf. Fa idza kana dhalika fa amsiki minas salati fa idza kana al-akharu fatawaddai wa salli. Bahwasanya Fatimah bintu Abi Hubaysh adalah wanita yang mengalami istihadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya darah haid itu darah yang hitam dan orang kenal, ini ciri haid. Jika yang keluar adalah darah yang cirinya kehitaman, ya, merah kental, maka fa'amsiki minas sholat, jangan lakukan sholat. Fa'idha kanal akhar, jika sudah selesai, berwudulah dan sholatlah. Baik. Dari hadis ini kita bisa membuat kesimpulan bahwa penentu apakah itu haid ataukah tidak adalah melihat ciri. Penentu haid dengan istihadah adalah melihat ciri. Dengan melihat ciri. Baik. Ini kesimpulan dari hadis yang kita baca ini. Berikutnya kita beralih ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua adalah hadis dari Asma bintu Umais. Asma bintu Umais disebutkan di situ. Asma bintu Umais. Dalam hadis dari Asma bintu Umais disebutkan, kita coba. Wa fi hadithi Asma binti Umais inda Abi Dawud. Dalam hadis Asma binti Umais yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Li tajlis fi mirkan. Hendaknya dia duduk fi mirkan dengan menggunakan baskom. Fa idza ra'at sufratan fawqal ma. Jika dia melihat sufrah fawqal ma. Jika dia melihat ada darah sufrah yang ngambang di air. Faltaghtasil. Maka hendaknya dia mandi. Lidzuhri wal asri ghuslan wahidan, untuk salat zuhur dan asar dengan sekali mandi. Wa taghtasil lil maghrib wal isya ghuslan wahidan, dan mandi untuk salat maghrib dan isya sekali mandi. Baik. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa penentu haid dengan istihadah adalah dengan melihat ciri. Jadi Asma dikasih saran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu mengalami istihadah, nanti kalau sudah ketika kamu haid, ya, di masa-masa haid, coba darahnya ditaruh di baskom yang ada airnya. Kalau warnanya masih hitam kelam atau masih merah merah kuat, maka itu haid. Tapi kalau sudah sufrah fa idza ra'at sufratan fauqal ma, kalau kau lihat warnanya sudah mulai kekuningan, berarti itu istihadah. Kemudian lakukan mandi untuk dua sholat. Sehingga di sini ada syariat mandi setiap sholat. Namun sholatnya di jamak suri. Ya. Sehingga duhur dan asar, duhur ditaruh di belakang. Begitu selesai sholat duhur, nyambung sholat asar. Maghrib juga seperti itu. Dilakukan jamak suri. Maka maghrib diakhirkan, kemudian begitu selesai sholat maghrib, langsung sholat isya. Baik. Mandi setiap sholat dengan cara jamak suri. Jamak suri itu mirip seperti jamak, tapi aslinya tidak jamak. Seperti mati suri, seperti mati padahal aslinya tidak mati. Baik, ini dua hadis yang pertama. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ketiga, hadis dari Hamnah binti Jahsy. Hamnah bin Jahsh. Hadis dari Hamnah bintu Jahsh. Beliau mengatakan, Kuntu ustahadu haidatan kabiratan syadidatan. Fa'ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Astaftihi. Faqala. Ya, kita coba lihat sini hadisnya. Saya adalah wanita yang mengalami istihadah. Dengan istihadah yang banyak. Masya Allah ya. Darah yang keluar dari Hamnah bintu Jahsh itu banyak. Namun Masya Allah, ya, beliau tetap sehat. Padahal biasanya orang kalau keluar darah banyak kan, ya lemas badannya. Tapi ini tetap sehat. Fa'ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta fatwa kepada beliau. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama hiya raqdatun minasyaitan. Sesungguhnya istihadah itu adalah darah yang keluar karena godaan setan. Fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'atan tsumma tasili. Jalanilah haid selama 6 atau 7 hari. Setelah itu kamu mandi. Mandi maksudnya adalah mandi suci haid. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa penentu haid dan istihadah itu kembali kepada kebiasaan. Karena kebiasaan Hamnah bintu Jahsh ketika haid itu adalah 6 sampai 7 hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, kamu tiap bulan jangan sholat, jangan puasa, ya. Hindari semua yang dilarang dalam haid selama 6 atau 7 hari. Berarti di sini dikembalikan kepada kebiasaan. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat adalah hadis dari Ummu Habibah bintu Jahsh. Syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dam. Faqala. Kita baca hadis yang keempat. Hadis tentang Ummu Habibah bintu Jahsh. Ummu Habibah bintu Jahsh mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah. Maksudnya adalah darah istihadah yang terus keluar. Faqala, lalu beliau bersabda, "Umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Tsumma ghtasili fa kanat taghsilu kull salat." Ya. Kamu jangan salat qadra ma kanat tahbisuki selama haidmu keluar. Selama rentang haidmu keluar. Artinya, kebiasaan haidmu berapa hari? Sekian. Baik, selama itu jangan sholat. Sehingga di sini penentu haid atau istihadah dikembalikan kepada kebiasaan. Di sini ada dua putri Jahsh yang mengalami istihadah. Hamnah dan yang kedua Ummu Habibah. Dua-duanya mengalami istihadah. Dan ada salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga putri Jahsh. Siapa beliau? Zainab bintu Jahsh. Sebagian riwayat menyebutkan kullu banati Jahshin mustahadah. Semua putrinya Jahsh itu mengalami istihadah dan salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang putrinya Jahsh yaitu Zainab, beliau mengalami istihadah. Yang kelima. Hadis yang kelima. Hadis yang kelima adalah hadis dari Ummu Atiyah yang tadi kita sudah baca. Kunna la na'udul kudra wa sufra ba'da tuhri syai'a. Hadis dari Ummu Atiyah. Beliau mengatakan, kami tidak menilai adanya sufrah dan kudrah setelah suci sebagai haid. Dan ini berbicara tentang masalah wanita yang normal dalam arti ada masa berhenti darah, maka selama darah putus dia statusnya bukan haid. Dan jika, atau gini ya, jika ada lendir kuning, kekuningan, atau keruh setelah darah putus, maka bukan haid. Ini bukan haid. Baik, insya Allah bisa kita pahami ya. Sekarang kita akan membuat kesimpulan begini. Dari apa yang tadi kita sampaikan, maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa wanita istihadhah, bagaimana cara dia menentukan masa haidnya, cara menentukan haid, ada dua. Pertama, dikembalikan ke kebiasaan. Yang kedua, dikembalikan ke ciri. Sudah? Lalu mana yang dominan ini? Antara ciri dan kebiasaan. Jawabannya yang dominan yang kebiasaan. Dan ini pendapat Hambali. Ini pendapat Hambali. Sehingga ketika keluar darah terus, maka kembalikan kepada kebiasaan sebelumnya. Biasanya haidnya berapa lama? 7 hari. Kapan? Awal bulan, tengah, atau gimana? Ya rata-rata di tengah. Baik. Selama rentang itu, Anda nggak boleh sholat. Selama 7 hari di tengah bulan. Sudah? Selesai itu, kemudian mandi dan sholat. Tapi kalau orang tidak punya kebiasaan, biasanya haidnya berapa hari? Wah, nggak jelas. Kadang 7, kadang 5, kadang 10, kadang 12, kadang sekian belas. Bikin bingung. Saya bingung, suami saya bingung, sekeluarga bingung. Berarti Anda nggak punya kebiasaan. Kalau begitu dikembalikan ke ciri. Bisa nggak Anda kenali cirinya? Ya, biasanya kalau saya haid, itu 7 hari, atau 5 hari, 6 hari, itu darahnya kental. Ada, misalnya, ada kehitam-hitaman. Baik, kalau yang keluar kayak gitu, haid. Kalau nggak keluar seperti itu, bukan haid. Sudah? Selanjutnya, jika tidak ada, jika tidak memiliki ciri atau kebiasaan, jadi ada wanita yang dua ini dia nggak punya. Dia nggak punya kebiasaan juga, darahnya tidak punya ciri tertentu. Maka apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah dikembalikan ke kebiasaan wanita di sekitarnya. Wanita di sekitar wanita itu siapa? Wanita di sekitarnya. Wanita di sekitar wanita adalah ibunya, saudarinya, kemudian bibinya, lalu siapa lagi? Ya, dan wanita-wanita yang ada di sekitarnya. Dia bisa tanya ke ibunya, ibu dulu haidnya gimana? Oh kayak gini, baik. Sesuaikan dia dengan haid ibunya. Dan itu sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW memerintahkan kepada sebagian sahabat yang mengalami istihadah, sahabat wanita yang mengalami istihadah, ya silahkan kamu menjalani masa haid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, sebagaimana umumnya wanita yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita beralih kepada pertanyaan yang kedua. Untuk wanita yang mengalami istihadah. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang harus dilakukan ketika mengalami istihadah? Apa yang harus dilakukan ketika mengalami istihadah? Yang harus dilakukan ketika mengalami istihadah, tadi sudah kita sebutkan beberapa hadis, adalah dia mandi setiap sholat. Dianjurkan untuk mandi setiap sholat. Nah, praktek yang dilakukan oleh sahabat yang tadi kita sebutkan dalam riwayat adalah Beliau melakukan jamak suri. Sehingga mandinya itu duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Coba Anda bayangkan, mandi sehari 5 kali. Mungkin orang tidak kuat ya. Karena itu yang dilakukan adalah dengan menggunakan teori jamak suri. Gimana teori jamak suri? Jamak suri, kita kasih catatan dulu. Jamak suri. Suri, itu tulisannya kayak gini ya. Suri. Jamak suri itu berarti kamuflase jamak. Seperti jamak, padahal aslinya bukan jamak. Namanya jamak suri. Jamak suri itu bukan jamak, tapi seperti jamak. Contohnya gimana? Sholat 1 plus sholat 2. Kan gini ya, yang bisa dijamak. Sholat 1 diakhirkan. Sholat 2 diawalkan. Sehingga misalnya duhur dengan asar, maka dia harus tahu asar jam berapa, jam sekian. Baik, duhur diakhirkan. Begitu menjelang asar, dia mandi, terus sholat duhur. Qobliyah, duhur, ba'diyah, nunggu sebentar, asar. Sehingga misalnya asarnya jam berapa? Jam 3. Maka dia jam setengah 3 sudah siap. Atau jam 3 kurang 20 sudah siap. Qobliyah, sholat duhur, ba'diyah. Nunggu 5 menit, asar. Kemudian langsung sholat asar. Sehingga untuk sholat 1 diakhirkan, sholat 2 diawalkan. Ini seperti jamak padahal bukan jamak. Ini yang dimaksud dengan jamak suri. Nah, agar tidak memberatkan, maka mandinya dilakukan dengan menggabungkan 2 sholat. Selanjutnya, halal bagi wanita yang mengalami istihadah, ya, halal bagi wanita yang mengalami istihadah, sebagaimana yang atau sebagaimana wanita suci, wanita istihadah sama dengan wanita suci, sehingga wajib sholat, wajib puasa jika Ramadan dan boleh melakukan hubungan badan. Cuman terkait masalah hubungan badan, ya, ketika wanita mengalami istihadah, ulama khilaf. Sebagian ada yang menilai makruh karena ada kotoran, dan sebagian ada yang menilai boleh. Karena status wanita ini adalah wanita suci. Sehingga menurut ulama yang mengatakan wanita istihadah makruh untuk melakukan hubungan badan, mereka membolehkan jika dalam kondisi darurat. Sehingga misalnya dikhawatirkan nanti malah terjadi yang tidak-tidak, maka diperbolehkan melakukan hubungan badan karena ini kondisinya adalah darurat. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian berikutnya adalah harus selalu menggunakan pembalut. Harus selalu menggunakan pembalut, dan ini sebagaimana saran juga yang disampaikan oleh penulis ya. Agar tidak mengganggu ketika sholat, tidak mengotori ketika sholat. Ya. Di sini beliau mengatakan, وَتَجَعَلُوا فِي الْمَخْرَجِ قُطْنًا وَنَحْوَهُ يَمْنَعُ الْخَارِجِ وَتَشُدُّ عَلَيْهِ مَا يُمْسِكُهُ عَنِ السُّقُوتِ وَيُغْنِي عَنْ ذَلِكَ الْحَفَائِذِ الصِّحِيَّةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ. Dan hendaknya di tempat keluarnya darah istihadah dikasih kapas. Lalu dikasih alat kemudian menghalangi darah itu keluar. Kemudian penulis mengatakan bisa juga menggunakan al-hafaid ya, pembalut-pembalut kesehatan di masa sekarang. Tsumma tatawaddu 'inda dukhuli waqti kulli as-shalah. Di sini ada satu lagi, wajib wudu setiap hendak sholat. Meskipun bisa jadi dia tidak batal. Sehingga misalnya wanita istihadah ini tidak mandi, tapi dia wudu saja. Selesai sholat maghrib, dia baca Quran dan tidak kentut sama sekali, tidak batal. Masuk waktu isya. Idealnya, normalnya dia boleh langsung sholat isya. Tapi karena dia mengalami istihadah, maka dia harus ngulang wudu. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kita sampaikan terkait masalah istihadah. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selesai bab haid, Pak, ya. Dan bab berikutnya tentang masalah sholat. InsyaAllah. Silakan. Amin. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ibu alami masih bisa kami sebut sebagai kategori normal. Karena yang kami maksud tidak normal di situ adalah tidak normal dalam arti haidnya atau darahnya tidak pernah putus. Keluar terus. Sebagaimana yang terjadi pada beberapa sahabiat. Ada salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ikut iktikaf di masjid dalam kondisi istihadah. Sampai di bawahnya itu dikasih baskom. Saking banyaknya darah yang netes. Sehingga di masa silam apa nggak ada pembalut, Pak? Ada. Ya mungkin pembalut dengan kain seadanya. Atau dengan kapas dan seterusnya lalu dibalut dengan menggunakan kain. Suaranya hilang. Bismillah, cek. Suaranya hilang. Bismillah. Sudah, Pak. Baik. Boleh. Nah. Kita ulang ya. Jadi kalau kasus seperti yang ibu alami, haidnya tidak teratur. Ya. Kadang pada bulan kelima, mungkin pekan kelima ini atau gimana? Bulan kelima. Berarti tidak setiap bulan. Tidak setiap bulan ya. Bulan kelima itu berarti Mei baru muncul. Ya. Dan ibadah pun berjalan terus sampai ada darah yang keluar. Atau termasuk jarang haid ya. Kadang 5 bulan baru muncul darah haid, 3 bulan baru haid. Baik. Jadi Anda masih terhitung normal. Normal dalam arti ada masa suci. Dan tidak ada batas minimal masa suci. Masa suci mau sekian bulan, bahkan angka tahun nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika terus keluar darah. Sampai tidak pernah berhenti. Nah, bagian itu yang kita sebut tadi, nggak normal. Dah, tadi sudah kita sampaikan, batasan antara haid normal dan tidak normal adalah, yang normal itu selama dia masih ada masa suci. Kalau yang nggak normal, dia terus keluar, sebagaimana yang terjadi pada beberapa sahabiat tadi. Ada sebagian istri Nabi SAW, yang ketika beliau mengalami istihadah, ikut iktikaf, sampai di bawahnya itu dikasih baskom. Sehingga netes darah di baskom itu. Saking banyaknya darah yang keluar. Wallahu a'lam. sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Baik. Jadi, kenapa kita tadi menyebutkan 7 hari? Jawabannya adalah dikembalikan kepada kebiasaan wanita ini. Sehingga kalau wanita ini tidak punya kebiasaan, maka dikembalikan kepada ciri dari darah itu. Nabi SAW memberikan jawaban 6 atau 7 hari karena sahabat yang bersangkutan, sahabiat yang bersangkutan, sebelum dia mengalami istihadah, haidnya itu 6 dan 7 hari. 6 sampai 7 hari. Ketika dia mengalami istihadah, Nabi SAW meminta kepada dia, kembalikan kepada kebiasaan kamu, yaitu haid selama 6 atau 7 hari. Baik. Sementara, bagi yang tidak punya kebiasaan, maka dikembalikan ke ciri. Nah, ketika dikembalikan ke ciri, kalau misalnya yang keluar sesuai dengan ciri haid sebelumnya, adalah misalnya 7 hari atau 8 hari, maka itu haid. Sisanya bukan haid. Loh, kenapa kok nggak sampai 15? Sampai 15 itu berlaku untuk wanita yang ada masa sucinya. Ya, sehingga dia darah haid keluar. Merah, kental gitu ya. Kemudian kan memucat, memucat, memucat. Merahnya semakin pucat, pucat. Akhirnya jadi kekuningan. Kekuningan ini panjang sekali, long tail. Long tail itu panjang sekali. Nah, itu batas maksimalnya 15 hari. Lebih dari itu, bukan haid, tapi dia istihadah. Meskipun nanti ada putusnya. Hari ke-20 putus. Ya, 5 hari itu istihadah. Wallahu a'lam. Bisa diulang, Bu, tadi ada sempat terputus. Ternyata itu hak. Jadi dikiranya haid ternyata bukan haid, atau dikiranya bukan haid ternyata haid, gimana? Yang benar yang mana? Oh gitu, Masya Allah. Suaminya yang bingung, Bu, ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi kalau ada wanita yang merasa itu haid, padahal aslinya bukan haid, sehingga dia tidak sholat, bahkan tidak puasa, dan seterusnya. Kalau tidak puasa, jelas nanti diqadha ya. Bagaimana dengan tidak sholat? Dia merasa kalau itu haid, padahal aslinya tidak haid. Pendapat yang benar, di antara pendapat ulama adalah, dia harus qadha sholatnya. Sehingga misalnya, kayaknya saya ini istihadah, atau kayaknya saya itu haid. Padahal aslinya itu bukan haid. Selama 3 hari dia nggak sholat. Maka dia harus qadha 3 hari sholatnya. Karena aslinya dia itu tidak haid. Dan ada kaidah yang mengatakan, La ibrata bidhanni albayyin khata'uhu. Tidak terhitung dugaan yang jelas salahnya. Sehingga kalau itu salah, maka dia harus mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Wallahu a'lam. Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, darah haid memang terkadang ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya kekuningan ya. Sehingga jika yang keluar itu memang kecoklatan terus selama masa kebiasaannya, maka itu dihukumi sebagai haid. Meskipun tidak merah. Lalu setelah itu putus. Kemudian keluar lagi. Nah, keluar lagi ternyata cirinya sama, kecoklatan. Nah, kalau keluar lagi kecoklatan, tidak merah, itu namanya kudroh ya. Dan kudroh setelah putus dari rentang pertama, rentangnya kecoklatan, terus putus. Setelah itu keluar lagi. Nah, keluar lagi yang kedua ini terhitung kudroh. Kita menggunakan kaedahnya Ummu Atiyah, kunna la na'uddu sufra wal kudra ba'da tuhri syai'ah. Kami di zaman Nabi SAW melihat bahwasanya kudroh dan sufroh setelah suci tidak dihitung sebagai haid. Adapun kecoklatan yang dia nyambung terus, bahkan nanti coklat-coklat terus memerah, mungkin merahnya cuma 2 hari karena sudah pramenopause, setelah itu kecoklatan lagi tapi nyambung, maka ini semuanya haid. Meskipun awalnya kecoklatan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, silakan, Pak. Cairan yang keluar dari kutu air. Kutu air maksudnya? Oh, cairan rangan ya. Nah. Ya, kalau rangan paham ya. Nah. Cukup, Bapak. Nah. Bagaimana hukum darah dan nanah? Ulama khilaf dalam masalah ini. Jumhur mengatakan bahwasanya darah dan nanah itu najis. Ini pendapat jumhur. Bahkan sebagian ulama ada yang menilai ijma, sebagaimana keterangan Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang kedua, darah dan nanah tidak najis. Dan ini pendapat beberapa ulama kontemporer. Dan secara pribadi saya lebih condong untuk pendapat yang kedua, bahwa darah dan nanah itu tidak najis. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat termasuk di antara generasi yang banyak melakukan jihad. Sehingga yang namanya luka di badan itu bukan sesuatu yang aneh. Beda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang kan kulit kita mulus-mulus. Dulu yang namanya lelaki jarang kok kulitnya mulus itu jarang. Ya, namanya orang perang, Anda bisa bayangkan sendiri ya. Sehingga seperti Khalid Ibn Walid radhiyallahu anhu, ketika beliau meninggal dunia, ada banyak sekali bekas-bekas sayatan di punggungnya, di badannya. Dan itu juga dialami oleh sahabat yang lain. Artinya, mereka melakukan kegiatan ibadah dalam posisi badan seperti ini. Sehingga mungkin enggak mereka tidak mengeluarkan darah. Mereka tidak mengeluarkan nanah, padahal itu luka. Jawabannya ya tidak mungkin, normalnya manusia luka itu tidak langsung sembuh. Begitu selesai jihad, langsung kering, sembuh, itu tidak ada. Pasti akan mengalami fase sebagaimana umumnya manusia. Sementara tidak kita jumpai dalam riwayat yang tegas Nabi SAW meminta mereka untuk mengulang sholat. Dan itu akan menjadi masyakoh bagi mereka. Yang kedua, ada riwayat yang lebih tegas dalam masalah ini. Ketika sahabat selesai perang Mu'tah kalau tidak salah ya. Mereka pulang. Ketika mereka pulang, sahabat itu membawa beberapa tawanan. Lalu ada orang musyrik yang menguntiti mereka karena ingin membebaskan salah satu tawanan. Kemudian sahabat ini diperintahkan untuk berjaga. Ada dua sahabat yang diperintahkan untuk berjaga. Yang lain istirahat. Ini di waktu malam ya. Kemudian dua sahabat ini janji, dia membuat kesepakatan. Gini, kita gantian saja. Kamu dulu atau saya dulu? Sahabat pertama mengatakan, saya dulu. Baik, saya yang jaga, kamu tidur. Akhirnya sahabat yang kedua tidur, dia yang jaga sendirian. Orang ini sholat, kemudian dia membaca Al-Quran. Saking khusyuknya, dia membaca Quran. Pengintai dari orang musyrik tadi memanah sahabat yang sedang jaga ini, kena kakinya. Keluar darah. Tapi dia tetap lanjutkan sholat. Terus dipanah lagi, kena kakinya lagi. Keluar darah lagi. Dan tetap lanjutkan sholat. Dipanah yang ketiga, kena juga. Dan dia tetap melanjutkan sholat. Sampai si musyrik itu gemeteran karena takut. Ini manusia atau bukan? Dipanah berkali-kali gak jatuh. Karena sahabat yang sedang sholat ini khawatir nanti dia mati. Sementara tidak ada yang tahu sehingga tidak ada yang jaga. Maka pun dia pun bergerak kemudian membangunkan temannya tadi. Akhirnya temannya kaget. Loh, kenapa kamu tidak membangunkan aku dari awal? Nah, dia mengatakan saya tidak mau memutus ayat-ayat Allah yang aku baca. Dan itu dalil bahasanya sholat tidak batal ya, sekalipun keluar darah. Yang dimaksud adalah darah karena luka. Wallahu a'lam. Masya Allah, masya Allah. Iya, Pak. Jadi kasus kayak gini kalau kita kumpulkan banyak dan membingungkan ya. Masya Allah. Baik, coba kita meraba untuk kasus yang pertama. Setelah melepas KB, dokter katakan akan keluar darah selama 3 bulan. Dan dalam sebulan bisa keluar 2 siklus darah. Dalam sebulan. Berarti ada masa jeda. Sehingga misalnya keluar sekian hari, kemudian putus, nanti di kesempatan yang lain keluar lagi sekian hari. Dan darah ini dua-duanya darah segar, hitam kelam. Apakah ini haid? Selama ada masa jeda, berarti posisi Anda adalah wanita yang normal. Dan ketika posisi Anda terhitung sebagai wanita normal, artinya masih ada jeda tadi ya. Maka hukum asal, darah yang keluar adalah darah haid. Karena itu saya memahami darah ini dua-duanya adalah haid. Wallahu a'lam. kemudian pertanyaan yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilepas spiral, seringnya setelah mandi keluar lagi. Keluarnya setelah satu atau dua kali waktu sholat. Yang pertama perlu kita ketahui, ya Bapak. Oh, sedang memakai ya. Sedang memakai IUD. Baik, kita ulang. Memakai IUD, lalu setelah selesai suci, keluar lagi. Saya perlu tahu, ini keluarnya spot, hanya flek, ataukah terus-terusan? Baik. Biasanya kalau seperti ini keluarnya spot. Kalau hanya spot, flek, ngeflek, ngeflek, maka flek itu tidak dihitung. Wallahu'alam. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke ustadz yang lain jika masih ragu. Namun batasan yang kami miliki, jika darah yang keluar itu hanya spot, hanya flek, maka dia tidak dihitung. Wallahu'alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, majazakumullah khairan. Masya Allah. Ya, ini ketumpuan masalah kayak gini berat sekali ini. Baik, saya tak petani dulu ya. Jadi, yang pertama untuk puasanya ya. Untuk puasa. Semua bentuk tidak puasa itu wajib qadha. Semua bentuk tidak puasa itu wajib qadha. Bahkan dalam kondisi haid normal sekalipun, ketika wanita tidak berpuasa karena haid, dan itu haid normal, bukan haid yang tidak karuan tadi ya, itu haid normal, dia tetap wajib qadha. Sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqadha isyam wala nu'maru biqadha isyalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, sehingga puasa yang ibu tinggalkan wajib untuk diqadha. Ya, berapa hari? Ya, tinggal dihitung saja dulu berapa hari yang ditinggalkan. Sementara untuk pertanyaan sholatnya, wallahu alam saya tidak bisa memberikan jawaban. Nanti ibu bisa tanyakan ke ustadz yang lain. Apakah itu terhitung sebagai istihadah ataukah bukan? Satu. Yang kedua, bagaimana dengan nasib sholat yang ditinggalkan? Apakah harus diqadha ataukah tidak? Karena itu berlalu selama waktu yang cukup lama. Dan ibu juga mengalaminya dalam rentang yang cukup panjang. Sehingga kalau harus mengqadha sholat selama sekian puluh hari, itu akan jadi masyaqah tersendiri. Tapi kami sarankan, silakan nanti ditanyakan ke ustadz yang lain. Yang semoga jawaban beliau bisa lebih tepat sesuai dengan hukum syariat. Wallahu a'lam. Baik, silakan Bapak. Nah, baik. Untuk yang pertama, terkait hukum wanita haid yang membaca Al-Quran, ulama khilaf apakah diperbolehkan ataukah tidak. Dan pendapat yang lebih mendekati menurut pribadi saya adalah hukumnya boleh. Dengan ketentuan tidak menyentuh mushaf. Sehingga beliau bisa membaca Al-Quran melalui laptop. Dengan menggunakan mouse, berarti yang disentuh adalah mouse-nya. Sementara teks Quran ada di layar. Di posisi ini berarti tidak menyentuh mushaf. Insya Allah tidak masalah. Kemudian yang kedua, apakah melapor di grup WA termasuk riya? Riya dan tidak riya itu tergantung pada kondisi niat. Dan memang pada asalnya ibadah ini ibadah fardhi, ibadah pribadi. Namun kadang pada kondisi tertentu, kita butuh latihan. Dan dengan alasan latihan itu, kita perlu lapor. Maka insya Allah sebatas lapor seperti ini tidak masuk dalam kategori riya. Saya berbicara, menyampaikan kajian, dan ini bagian dari ibadah. Dan tidak mungkin ketika saya menyampaikan kajian, saya harus menganonim nama saya. Seorang khatib, dia menyampaikan khutbah. Pesan sama takmir. Tolong nanti nggak usah nyebut nama saya. Akhirnya takmir memberikan pengumuman. Khutbah kali ini akan disampaikan oleh seorang ustadz yang tidak mau disebutkan namanya. Akan membuat orang bingung, gitu ya. Artinya dalam kondisi seperti ini, tidak perlu untuk disembunyikan. Ini ibadah yang sifatnya zahir. Silahkan ditampakkan. Kadang ada orang yang dia sebenarnya itu bisikan setan. Saya nggak mau sholat jamaah di masjid. Kenapa Pak? Saya lebih senang sholat di rumah. Karena takut riya. Itu bisikan setan. Lelaki itu jamaahnya di masjid. Jangan sholat di rumah. Anda ini lelaki yang soleh, bukan lelaki yang solihah. Maka jamaahnya harus di masjid. Dan hal-hal yang senada dengan itu. Karena itu untuk kegiatan yang memang mengharuskan kita untuk menampakkan diri, tidak masalah menampakkan diri dan masalah riya atau tidak kembali kepada urusan pribadi hati. Kecuali untuk ibadah yang memang tidak perlu untuk ditampakkan, misalnya tahajud di rumah. Ya, tidak perlu kemudian update status, Alhamdulillah berkah malam ini, 10 rakaat. Atau misalnya Anda sedang puasa, ya, kemudian Anda mengumumkan di grup, bagi siapa yang berpuasa nanti bisa berbuka bareng dengan saya di warung ini. Ngapain dia ajak-ajak kayak gitu? Yang nggak perlu seperti ini, nggak perlu dia umumkan. Tapi yang penting untuk dia sampaikan, silahkan disampaikan. Wallahu a'lam. Baik. Cukup Pak Roset? Alhamdulillah. Nah. Last question. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama yang perlu kita ingatkan adalah bahwa sebelum melakukan hubungan, pastikan wanita ini sedang tidak haid. sedang tidak haid itu diketahui dengan satu, tidak pada masa haid. Ya, misalnya masa haidnya biasanya awal bulan. Dan ini dilakukan di pertengahan bulan. Bisa dengan yakin ini bukan haid. Yang kedua bisa diketahui dengan kondisi fisiknya misalnya. Ya, wanita kan tahu ya. Biasanya kalau mulai pegel-pegel kayak gini sudah mendekati haid. Maka kalau sudah di posisi itu berarti warning, ini adalah lampu kuning, hati-hati ya. Pastikan tidak ada darah. Kalau masih ada atau menjelang ada darah dan seterusnya, sebaiknya ditunda, ya, tidak sampai melakukan hubungan badan agar tidak terjadi kegalauan karena begitu melakukan hubungan badan terus keluar darah. Selanjutnya, yang ketiga, jika suami istri melakukan hubungan badan setelah memastikan jauh dari masa haid atau tidak di masa haid, juga tidak ada tanda-tanda mau haid, lalu keluar darah. Kemudian darah itu keluar berkelanjutan, sehingga jadi darah haid. Dan itu di luar pengetahuan suami istri, maka tidak ada hukuman apapun. Mereka berdua tidak berdosa, dan tidak perlu bayar kafaroh. Tapi kalau sudah tahu, ini sudah pegel-pegel, sebentar lagi mau keluar darah haidnya. Kemudian masih nekat, ternyata keluar benar. Nah, di sini bisa jadi berdosa. Dan apakah bayar kafarah ataukah tidak, ulama khilaf tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Wa jazakumullahu khairan. Sama sebagaimana darah luka yang lain, Pak. Nah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Dan kami kembali ingatkan, memang dalam masalah seperti ini cukup rumit untuk kemudian bisa disimpulkan dengan detail. Namun kami hanya menggunakan beberapa kaedah sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Dan jika ada yang keluar dari kaedah itu kok masih bingung, Anda bisa konsultasikan kepada ustadz yang lain yang insya Allah mereka lebih mumpuni dibandingkan saya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.